السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقوله لم تقبل له صلاة أو لم تقبل له صلاة. أخواني ابن أعزكم الله، kalimat lam tuqbal lahu salah adalah jawab asyarat dari kalimat pertama, yaitu man ata arrafan atau man ata kahinan. Siapa yang mendatangi arraf, dukun, tukang ramal, kemudian bertanya kepadanya, maka dia tidak diterima sholatnya. Hadza in kanat halus sa'il fa kaifa bil mas'ul. Ini ancaman bagi yang datang nanya. Sudah dikatakan enggak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi yang ditanyanya. Besar mana yang nanya sama yang ditanya? Yang ditanya arraf, kahin, yadda'i ilmul ghaib, mengaku-ngaku tahu yang ghaib. Yang datang nanya diancam dengan tidak diterimanya salat. Apalagi kahinnya, apalagi arrafnya. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu dan juga lainnya, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha, maknanya tidak ada pahala baginya. Wa in kanat mujzi'atan bi suqutil fardhi anhu, walaupun dia mujzi', mujzi'ah maknanya adalah sah, bi suqutil fardhi anhu maknanya sah adalah kewajiban telah gugur. Bandingkan dua orang. Satu, dua. Yang satu yusalli, yang satu la yusalli. Yang satu tidak sholat, yang satu sholat. Yang ini, yang sholat ini, ata arrafan fasa'alahu, kemudian nanya. Yang ini lam tuqbal, lam tuqbal salatuhu. Yang ini la yusalli, apa ancamannya? Man taraka shalah amdan faqad kafar. Sehingga barakallahu fiikum, kalau yang meninggalkan salat kufur. Tetapi kalimat lam yuqbal maknanya dia tidak dianggap kufur karena tidak salat, dianggap salat tapi enggak ada pahalanya. Maknanya la sawabalahu, tetapi berbeda dengan yang tidak sholat. Mengapa? Karena dia sholat maka dikatakan yudzi atau sukut al-fard, kewajiban gugur. Tidak seperti yang ini, tidak sholat, kewajiban belum gugur, terancam. Mengapa enggak sholat? Kalau ini dianggap sholat, diterima, apa dianggap sholat, yudzi, tetapi pahalanya enggak ada. Itu mana lam tuqbal sholatuhu. Demikian kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walabudda min hadat ta'wil fi hadal hadis. Perlu ta'wil seperti ini di dalam hadis ini. Mengapa? Fa'innal ulama muttafiquna annahu la yalzam man atal arraf i'adatu salati 40 laylah intaha mulakhasa. Karena para ulama sepakat bahwa orang tersebut tidak harus menggantikan 40 hari sholat arba'ina laylah, 40 malam. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Jadi barakallahu fikum, kalau ini 40 hari tidak sholat, maka engkau harus mengganti 40 hari kali 5 waktu dia harus sholat. Banyak sekali. Kalau ini enggak, kenapa enggak disuruh ganti? Kan dia datang arrafan, enggak diterima sholatnya. Tidak diterima, tapi dianggap sudah sholat, enggak perlu mengulang. Hanya pahalanya enggak ada, tidak diberi pahala. Begitu perbedaannya. Wa fil haditsin nahyu an itiyanil kahin wa nahwihi. Di dalam hadis ini ada larangan yang sangat jelas untuk mendatangi dukun-dukun, mendatangi tukang ramal, mendatangi araf, mendatangi orang pinter, terancam dengan ancaman tidak diterima salatnya 40 malam. Apakah ancaman ini muqayyad bitasdiq walala? Apakah ancaman ini berkait dengan percaya atau tidak percaya? Kalau percaya, terkena ancaman itu. Kalau enggak percaya, enggak terkena ancaman. Berkait atau enggak berkait? As-sahih, tidak berkait. Datang nanya, sudah terancam dengan ancaman, tidak diterima salatnya. Walaupun percaya ataupun tidak percaya, kesalahannya, kenapa mendatangi dukun? Dan kenapa nanya? Itu sudah satu kesalahan besar yang menyebabkan dia terancam untuk tidak diterima salatnya. Apalagi sadaqahu, apalagi kalau percaya. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yajib ala man qadira ala dhalika min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata shay'an min dhalika min al-aswaqi wa yunkir alaihim ashaddan nakir ala man yaji'u ilaihim. Kata Qurtubi, wajib atas siapa yang mampu dari orang-orang yang mengharapkan pahala, apakah dia memang petugas ataupun bukan, muhtasib itu yang digaji sebagai petugas, wa ghairi ataupun bukan, an yuqim man yata'ata syai'an min dalika min al-aswaq, hendaklah menghukum orang-orang yang melakukan atau membuka praktek-praktek perdukunan. Yata'ata syai'an min dalika min al-aswaq. Bagi siapa yang mampu, apakah petugas resmi ataupun tidak, hendaklah dia mengingkari dan menegakkan hukum-hukum bagi orang yang menipu masyarakat dengan perdukunan-perdukunan. Baik. Wa yunkir alaihim ashaddan nakir. Dan harus mengingkarinya dengan sekeras-keras pengingkaran. Wa la yaghtar bi sidqihim fi ba'dil umur. Jangan tertipu dengan benarnya tebakan-tebakan mereka sekali waktu. Fi ba'dil umur, sekali waktu. Jangan tertipu dengan tepatnya tebakan mereka sekali-kali. Wala bikasrati man yaji'u ilaihim. Dan jangan pula tertipu dengan banyaknya orang yang berdatangan kepada mereka. Mimman yantasibu ilal ilm. Dan jangan pula tertipu dengan banyaknya orang-orang yang datang padahal punya ilmu. Tapi kiai pulang juga datang. Tapi ustaz pulang juga datang. Tapi orang yang berilmu berdatangan ke tempat itu. Jangan tertipu. Tetap kalau yang namanya arrafan, mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib, adalah pendusta. Siapa yang mengaku-ngaku tahu apa yang akan terjadi sebelum ditakdirkan oleh Allah, maka dia mudda'i ilmal ghaib, mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Maka orang ini na'udzubillah dijuluki dengan ahli nujum, tukang ramal, dukun dan seterusnya. Fa innahum ghairu rasikhin fil 'ilm. Kalau ada yang datang katanya punya ilmu, berarti ilmunya tidak dalam, tidak rasikh. Bal minal juhal bima fi ityanihim minal mahdur. Tapi itu kan punya ilmu, tapi kan dia orang yang berilmu. Tidak. Kalau dia berilmu enggak mungkin mendatangi dukun-dukun. Kalau dia punya ilmu enggak mungkin mendatangi ahli nujum, tukang ramal yang mengaku ilmu ghaib. Paling tidak dia bodoh tentang ancaman-ancaman Nabi terhadap orang yang mendatangi dukun. Paling tidak dia jahil, tidak mengerti hadis-hadis sahih yang mengancam orang-orang yang mendatangi dukun-dukun. Intaha. Selesai pembahasan hadis man atarafan. Yang berikutnya, dari dalil-dalil dalam bab ini adalah apa yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man atakahinan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rawahu Abu Dawud fis sunan. Hadis berikutnya lebih keras dari hadis yang tadi. Lebih keras dari hadis yang sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya mengancam dengan ancaman tidak diterima salatnya, yang kedua diancam dengan ancaman kufur. Kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ataka hinan fasaddaqahu. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan membenarkannya, membenarkan bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dia telah kufur, telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian barakallahu fikum hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Di dalam syarahnya disebutkan wa fi riwayat Abi Daud aw atam ra'atan qala musaddad imra'atahu haidan. Di dalam riwayat ada tambahan, siapa yang mendatangi dukun dan percaya kepadanya dan mendatangi istrinya di waktu haid, atau dalam riwayat siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah terlepas dari apa yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فناقل هذا الحديث فنقل حديثي dalam sunan hadza minhu hadhihi aljumlah, menghapus kalimat yang belakangan karena tidak berkait dengan pelajaran, dan itu barakallahu fikum tidak mengapa memotong hadis kalau di dalamnya memang ada dua pembahasan. Satu pembahasan siapa yang mendatangi dukun, yang kedua pembahasan siapa yang mendatangi istrinya ketika haid. Yang ketiga pembahasan siapa yang mendatangi istrinya di waktu dari duburnya. Tiga-tiganya terancam dengan ancaman yang sama, bahwa dia telah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga musannif rahimahullah membawa yang awalnya saja karena berkait dengan pembahasan. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan membenarkannya, maka dia telah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau dalam riwayat, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iqtasara ala ma yunasibut tarjamah. Beliau meringkas hanya apa yang berkait dengan pembahasan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pula musannif rahimahullah, walil arba'ati wal hakim, dan juga diriwayatkan oleh empat ashabus sunan ditambah dengan hakim, disebutkan sahihun ala syartihima, sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan au kahinan atau tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian percaya kepadanya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan barakallahu fikum, ancaman yang lebih keras terhadap orang yang mendatangi dukun-dukun. Hanya saja kalau di sini membenarkannya. Kalau tadi di atas datang nanya sudah terancam. Kalau datang nanya percaya ataupun tidak percaya sudah terancam tidak diterima sholatnya 40 malam. Apalagi kalau percaya. Kalau percaya kepadanya maka faqad kafara, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan dalam hadis man ataka hinan, qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, la ta'arudu baina hadha wa hadis man ata'arrafan. Enggak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang menyebutkan arraf. Hadis ini kahin. Di hadis lain arraf. Tidak ada pertentangan. Mengapa? Karena dua-duanya sejenis. Arraf ataupun kahin. Dua-duanya diterjemahkan dukun atau tukang ramal. Hada ala qawli man yakulu huwa kufrun duna kufrin. Amma ala qawli man yakulu bidahiril hadith fayus'al an wajhil jama' bainal hadithain. Adapun kalau yang dimaksud kufur dalam hadis ini adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka tidak bertentangan dengan hadis yang pertama. Dengan hadis yang kemarin. Kemarin diancam tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Sedangkan di sini terancam dengan ancaman kufur. Karena memang tidak diterima salatnya 40 hari, itu sejenis dengan kufrun. Tapi kufrun duna kufrin. Tetapi yang berkata dari para ulama, kalau kufurnya keluar dari Islam, maka ditanya bagaimana hubungannya antara ini dengan yang tadi. Yang tadi tidak dikafirkan, tapi hanya tidak diterima sholatnya 40 malam. Di sini kok dikatakan kafir? Fayus'al an wajhil jama'. Maka akan ditanyakan sisi penjamakannya gimana? Bagaimana cara mengakurkan dua hadis ini? Wa zahirul hadis annahu yakfur mata ataqada sidqahu bi ayyi wajhin kan. Tampaknya, yakni yang tampak dalam hadis ini, bahwa dia kufur jika meyakini kebenarannya. Bi ayyi wajhin kan, dengan berbagai macam sisi manapun, kalau dia percaya maka dia kufur. Wa kana ghalibul kuhan qabla an-nubuwah innama kanu yakhuduna 'ani syayatin. Para dukun-dukun sebelum kenabian, yakni sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka biasa mengambil berita-berita dari langit, mencuri berita-berita dari jin-jin pencuri berita. Adapun setelah Nabi diutus, maka siapa yang berani mencuri berita di langit akan dilempar dengan lemparan-lemparan bintang. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maknanya kata Qurtubi rahimahullah, Al-murad bil munazzal, yang dimaksud dengan apa yang diturunkan adalah kitab was sunnah. Kitab was sunnah. Berarti dia telah kufur kepada kitab was sunnah. Wa hal al-kufru fi hadzal mawdi' kufrun duna kufrin? Pertanyaan berikutnya, apakah kufur di dalam hadis ini adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufrun duna kufrin? Fala yanqul 'anil millah, tidak mengeluarkan dari millah. Am yutawaqqaf atau yutawaqqaf? Yutawaqqaf artinya wallahu alam. Bisa ini bisa itu. Bisa kufur duna kufrin, bisa kufur keluar dari Islam. Fala yuqal yukhrij 'anil millah wala ma yukhrij. Kalau begitu, kalau yutawaqqaf maknanya tidak kita tegaskan apakah mengeluarkan dari Islam ataupun tidak. Wa hadza asyharu riwayataini, dan ini yang paling terkenal dari dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Barakallahu fiikum. Ancaman kufur dibahas, apakah kufrun duna kufrin atau kufrun yanqul 'anil millah atau yutawaqqaf. Kufrun duna kufrin atau kufrun mukhrijun 'anil millah atau yutawaqqaf. Yutawaqqaf. Tawakaf itu tidak dipastikan apakah mengeluarkan atau tidak mengeluarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang paling rajih? Menurut Imam Ahmad rahimahullah, yang paling rajih tawakuf. Mengapa? Ancamannya lebih keras. Kalau keluar dari Islam akan bertentangan dengan hadis yang pertama, man atakahinan fasaddaqahu fala tuqbal salatuhu 40 lailah. Di sini tidak diterima salatnya, di sini kok murtad keluar dari Islam? Tidak. Tetapi kufur yang dimaksud adalah suatu ancaman. Yang namanya ancaman lebih mengancam kalau tidak dirinci. Ancaman akan lebih mengancam kalau tidak dirinci. Tetapi kalau dirinci, bisa berkurang ancamannya. Contoh, kulluhum minnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka, kecuali satu. Takut kan? Siapa yang tidak mengikuti al-jamaah, siapa yang tidak mengikuti salaf, siapa yang tidak mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka mereka finnar. Mereka dalam neraka. Ada yang nanya, itu kufrun duna kufrin atau kufrun mukhrijun anil millah? Memang kufurnya bukan kufur keluar dari Islam, karena Nabi menyatakan ummati, umatku. Jadi bagaimanapun juga dia masih umat Nabi SAW, sehingga masuk nerakanya tidak kekal, tapi nanti suatu saat akan ke surga. Oh, berarti sama ya dengan dosa-dosa lain. Terancam, tapi gak kekal. Iya. Jadi ingat. Wah, kalau gitu biasa berarti. Hampir sama dengan dosa-dosa lain. Gak ada serem-seremnya. Hilang. Tahdirnya hilang. Akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Tapi nerakanya tidak kekal. Suatu saat dia akan masuk surga kembali. Berarti nanti ujung-ujungnya surga ya Ustaz ya? Iya. Berarti 73 golongan itu masuk surga semua. Iya. Loh, kok jadi ujungnya masuk surga semua? Mana tahlil? Mana peringatannya? Ayo, when al-wa'id? Mana ancaman tadi? Hilang. Lima, tak? Kan iya fassal. Maka al-wa'id Yujra ala wa'id. Yang namanya ancaman, biarkan sebagai ancaman, jangan dirinci. Siapa yang mendatangi kahin dan membenarkannya, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Titik. Maksudnya apa? Pokoknya Nabi bilang kufur, hati-hati. Kan takut orang. Hadisnya bilang begitu. Apakah ini, apakah ini? Enggak tahu, tawakuf. Mungkin bisa ini, mungkin bisa itu. Wallahu alam. Takut orang. Jangan-jangan nanti saya kekal dalam neraka. Tidak dirincikan. Dan itu pendapat Imam Ahmad rahimahullah pada semua ancaman. Yang namanya ancaman, biarkan sebagai ancaman. Jangan dirinci. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.